Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imam Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahmatullahi alaih. Beliau sebutkan, qala rahimahullah, al-wajib ala al-aqil mujanabatul khisal allati tuwarrithuhu istithqal an-nasi iya wa mulazamatul khisal allati tuaddihi ila mahabbatihim iya. Kewajiban seorang aqil, uqala yang berakal, untuk selalu berusaha menjauhkan dirinya dari segala perangai, sifat, perbuatan yang membuat orang berat terhadapnya telah lalu, makna thaqil, membuat orang berat dan tidak senang, tidak nyaman dengannya. Apa sebab-sebabnya mereka tidak nyaman? Tentu ada sebabnya. Adanya akhlak-akhlak jelek, adanya sifat-sifat buruk yang berakibat orang pada akhirnya enggak senang dengan dia. Keberatan orang bermuamalah dengannya, maka jauhi sebab-sebab itu. Segala yang mengakibatkan orang keberatan denganmu, baik itu ucapan, sikap maupun perbuatan, tinggalkan. Itu kalau orang berakal. Sebagaimana wajib bagi mereka pula untuk berjuang, berusaha keras, selalu menjaga dan melakukan sifat-sifat yang membuat orang cinta kepadanya. Apa yang membuat orang senang padamu? Jaga pada dirimu. Terapkan, baik itu bentuknya sama, ucapan yang membuat orang nyaman dan senang denganmu, kamu menjadi khafif bagi mereka, atau sikap-sikapmu, amalan perbuatanmu, selama itu membuat orang cinta dan senang padamu, semakin dekat, semakin akrab dan baik, maka lakukan. Wa min a'zami ma yutawassalu bihi ilan nas wa yustajlabu bihi mahabbatuhum, kata Ibnu Hibban, dan termasuk perkara yang terbesar untuk kamu itu mendapati cinta orang kepadamu, Kan tadi disebutkan wajib orang yang berakal itu melakukan segala sesuatu yang agar orang senang dan nyaman, cinta padanya. Dari sekian banyak sebab-sebab itu, yang termasuk terpenting dan terbesar agar orang cepat dan besar cinta mereka kepadamu, kuat cinta mereka padamu adalah al-badlu lahum mimma yamlikul mar'u min hutami hadhihi dunya. Membantu mereka, memberi dari yang kamu miliki, dari harta benda dunia, entah itu makanan, pakaian, atau yang lainnya, kamu perbantukan, kamu hadiahkan, kamu hibahkan, kamu sedekahkan kepada mereka. Tujuannya itu. Dan isyarat terhadap hadis Rasul SAW yang beliau sebutkan tahadau tahabau, salinglah memberi hadiah, saling memberi, dengan itu kamu akan saling mencintai. Dan di situ titik yang membedakan antara hadiah dengan sodakoh. Sodakoh, fuqaha sebutkan lebih ke arah ibadah. Dalam artian murni orang mengharap pahala dari situ. Makanya diberikan kepada yang berhak. Kalau itu sodakoh, fukoro, masakin, atau yang semisalnya. Hadiah tidak. Dia lebih ke arah tahabbub. Untuk memupuk atau menambah cinta dan kasih sayang antara yang memberi dan yang menerima hadiah. Makanya bahkan orang kaya pun diberi kalau itu hadiah. Karena tujuannya itu menambah erat hubungan baik cinta persaudaraan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, mukminah yang satu dengan mukminah yang lain. Nah, maka apa yang kamu miliki berikan. Dan itu seperti beliau sebutkan min a'zham, termasuk perkara terbesar kamu cepat dan mudah dan kuat dicintai orang. Wahtimaluhu anhum ma yakunu minhum minal adza. Itu yang pertama, memberi. Yang kedua, kamu sabar atas segala kekurangan-kekurangan mereka, atau lebih tajamnya kesalahan mereka. Kamu ihtimal, kamu pikul. Yani, enggak apa-apa, sudah biarkan. Kamu anggap sesuatu yang tidak terjadi. Kamu dengar, kamu anggap sesuatu yang tidak pernah kamu dengar. Padahal betul fulan berkata begitu. Is anggap dia enggak berkata. Itu ihtimal. Dan itu termasuk sebab yang beliau katakan terkuat, terpenting untuk kamu dicintai orang. Karena namanya ihtikak, namanya berdekatan, adanya kebersamaan, kedekatan, pasti ada gesekan. Pasti ada gesekan, ada khilaf, ada ini. Lah kalau dituruti, yang akan ada tersisa orang, kamu tersinggung sama fulan, ganti dengan fulan yang lain, kamu gak cocok ininya, ganti dengan fulan yang lain, kamu gak sesuai dengan itunya, gak akan ada hentinya. Makanya dibutuhkan adanya ihtimal. Ya sabar, pikullah apa yang menjadi kesalahan atau kekurangan mereka. Selama itu masalah yang menyangkut pribadimu, perasaanmu, sabar. Falau annal mar'a sahibahu ta'ifatan. Kemudian beliau beri permisalan, kalau seandainya seseorang punya dua kelompok teman, orang yang dia temani, ada dua macam kelompok. Ihdahuma tuhibbuh. Kelompok yang pertama mencintai dia, senang dengannya. Wal ukhra tubghidhuh. Kelompok yang kedua benci dengan dia, enggak senang. Fa ahsana ila allati tubghidhuh. Apa yang dia lakukan kepada orang yang membenci dia, yang tidak senang dengan dia, musuh, dia berbuat baik tadi. Ngasih hadiah, memberi ini itu, membantu, sabar atas kesalahan-kesalahannya, kejelekan-kejelekannya, dia sabari, dia berbuat baik padanya. Wa asa'a ila allati tuhibbu. Tapi di waktu yang sama, mungkin karena satu dan lain hal, dia kurang baik dalam bermuamalah dengan kelompok yang cinta padanya, dengan orang yang senang padanya, tapi kurang baik hubungan dia dengannya. Merekanya cinta pada dia, tapi dianya jelek atau kurang dalam muamalahnya kepada mereka. Thumma asabathu nakbah. Kalau kemudian di suatu hari orang ini tertimpa musibah, apapun bentuknya, entah sakit, entah pailit, entah apalah, dia butuh uang, atau yakni musibah, kejelekan menimpa dia. Fahtaja ilaihima. Sehingga dalam kondisi itu, dia terpuruk sekarang kondisinya. Dia butuh bantuan. Dia berharap kepada kedua kelompok ini untuk membantu dia. Baik kepada orang yang mencintai dia, senang, yang dianya kurang baik kepada mereka, juga kepada kelompok yang membenci dia, tapi dia banyak berbuat baik padanya. Kata Ibnu Hibban, lakana asra'ahuma ila khidlanihi wa ab'adahuma an nusratihi at-ta'ifatul lati kanat tuhibbuhu. Niscaya yang paling cepat meninggalkan dia, enggak bantu, enggak mau bantu, enggak mau tahu, dan sulit untuk diharapkan respon dan empati mau membantu atau menolong, yang paling cepat meninggalkan dia justru orang yang mencintai dia, yang dia kurang baik hubungannya dengan mereka. Orang yang justru paling jauh dalam menolong dia, paling cepat melakukan khidlan. Hidlan itu kamu ditinggalkan, tidak dibantu dalam keadaan atau di waktu butuh-butuhnya kamu bantuan di saat itu. Siapa yang pertama meninggalkan kamu yang paling cepat? Justru orang yang mencintai kamu, yang senang kepadamu, tapi kamu jelek dalam muamalah dengan mereka. Wa asra'uhuma ila nusratihi wa ab'aduhuma an khidlanihi at-ta'ifatul lati tubghiduh. Sebaliknya, yang paling cepat membantu dia, paling jauh dari sifat khidlan, meninggalkan pertolongan, justru yang membenci dia tadi, yang dianya baik kepada mereka. Justru dia yang paling semangat, paling respon, paling cepat. Apa yang bisa saya bantu? Ya khair, akan ini saya kasih ini itu. Paling bagus di saat kamu butuh-butuhnya bantuan, di waktu kamu butuh-butuhnya pertolongan, kamu berharap sangat ada respon dari mereka, justru kelompok yang benci kamu ini yang pertama dan terdepan membantu kamu, dan dia tidak akan membiarkanmu dalam keterpurukan, enggak akan membiarkanmu dalam kesusahan, karena kamu selama ini baik kepada mereka. Karena kamu selama ini tahabbub, berusaha untuk cinta, bagaimana mereka mencintai dirimu. Kamu berusaha bagaimana mereka senang kepadamu, walaupun semula mungkin benci dan tidak senang. Terlihat indan nagabat, saat terjadi musibah, saat kamu dalam kondisi terpuruk. Beliau permisalkan rahmatullahi alaih, li'annal kalba idza syabi'a qawiya wa idza qawiya ammala wa idza ammala tabi'al ma'mul. Karena kalau itu seandainya binatang, akramakumullah anjing, ketika anjing itu kenyang, dia akan kuat. Sudah kenyang, perutnya penuh, dia kuat. Kalau dia kuat, dia akan banyak berharap untuk terus diberi, untuk mendapat. Lah kalau dia berharap dan menginginkan dapat lagi, dia akan ikuti orang yang dia harapkan. Tahu, kalau itu anjing, tahu fulan ini suka ngasih dia apa misalnya roti kah atau daging. Dan dia tahu dengan makanan yang diberikan, dia kok kuat, dia kenyang. Berarti khair ini orang, di pikirannya anjing. Maka dia akan ngikut kepada orang ini, akan manja dan terus berharap darinya. Wa idza jaa'a dha'ufa. Tapi kalau dia lapar, dia akan lemah. Wa idza dha'ufa ayisa. Kalau dia lemah, dia akan putus asa. Udah enggak ada yang ngasih, enggak ada yang beri. Wa idza ayisa walla 'anil madbu. Kalau sudah putus asa, ya dia enggak akan ngikut. Enggak akan ada yang dia ikuti. Ini orang gak pernah ngasih dia makan, gak pernah ngasih dia kue, gak pernah ngasih dia daging atau apa. Ngapain dia ikuti? Dia akan ngikut kepada yang berbuat baik padanya. Mungkin tiap hari dikasih roti, dikasih daging, dikasih apalah makanan. tahu anjing ini. Dia sehat, dia kuat dengan makanan yang diberikan. Maka dia terus berharap supaya terus dikasih. Begitu orang ini datang diikuti, mungkin kepalanya digesek-gesekkan ke kaki orang ini, berharap. Tapi kalau gak dikasih, jadi kelaparan. Kelaparan lemah. Lemah, ya sudah dia gak putus asa, gak mungkin dikasih. Karena dia tahu dan putus asa untuk bisa diberi sesuatu, gak mungkin ini ngasih. Maka yang gak akan diikuti orang itu, dicuekin. Gitu. Orang lewat ya sudah dia diem aja duduk di tempatnya, gak akan manja atau ngikuti orang itu. Ngapain? Dia putus asa, gak mungkin juga dikasih. Artinya, kalau dihubungkan dengan yang di atas, beliau ingin jelaskan, orang pun bukannya seperti binatang, tetapi sifat dan apa ya, karakter mereka, kalau yang ini tadi, yang semula membenci dia, tapi dapat sesuatu. Kan tadi yang membenci, dia berbuat baik, dia memberi hadiah, dia sabar atas kejelekannya, kenyang, dapat kebaikan, masih berharap sesuatu darimu. Ini orang, dan orang kan punya akal, orang kan menilai apa yang mereka dapati darimu. Orang kan akan menilai. Jangan kira orang itu lalai dan terlewat segala sesuatu darimu begitu saja. Enggak akan. Orang akan menilai dan menghitung fulan, fulan. Dari fulan apa yang mereka dapati. Dari fulan keuntungan apa yang dia peroleh. Dari fulan maslahat apa yang dia rasakan. Dari fulan yang lainnya jauh dari kebaikan-kebaikan semacam itu. Maka kalau dia tahu dan merasakan kebaikan itu akan ngikut. Tadi dalam pengertian dia akan menjadi orang terdepan dan pertama yang membantu kamu di saat kamu terpuruk. Karena ada yang mereka harap. Artinya kalau itu orang yang membencimu saja seperti itu, kalau kamu berbuat baik padanya, kalau kamu berusaha melakukan segala sesuatu agar dicintai mereka, seperti itu responnya kepadamu, dan kenyataannya seperti itu. Responnya bagus. Padahal itu orang yang semula tidak senang dan benci kepadamu. Apalagi itu orang yang memang mencintai kamu. Orang-orang dekatmu. Kalau kamu tatahabbab ilaihim, berusaha mendapatkan cinta mereka, kamu jaga tutur kata, kamu benahi sikap, akhlak, adab, muamalah dengan mereka, ya tambah dicintai kamu. Tambah mereka menjadi orang yang paling pertama terdepan membantumu. Ibnu Hibban hanya beri muazanah, kalau seandainya di mukoronah dibandingkan, seandainya ada dua orang ini tadi, ini yang benci, ini yang baik, sikapmu kepada yang membenci kamu banyak membantu, memberi, kepada yang mencintai kamu, kamu jelek kepadanya, justru ini yang akan banyak membantu kamu di saat kamu sulit, ini malah yang menyenangi kamu akan meninggalkanmu, gak akan peduli dengan kamu. Apapun yang terjadi menimpa kamu, Tidak akan diperhatikan sama mereka. Makanya kewajiban orang yang berakal untuk selalu berusaha berbuat bagaimana dirinya semakin dicintai, ringan, disenangi, orang nyaman kepada dirinya, membantu, memberi, sabar atas kesalahan dan kekurangan-kekurangan mereka. Nah, itu kewajibannya. Nas'alullah at-taufiq. Qala rahimahullah, faman adimal mal, itu kalau dia punya harta cukup, dia bisa beri, dia bisa ngasih hadiah atau yang lain. Tapi kalau enggak punya harta, hartanya cukup pas-pasan untuk dirinya saja kurang. Kalaupun kamu enggak punya harta, falyabsut wajhahu linnas. Paling tidaknya sesuatu yang kamu tidak punya udzur untuk meninggalkannya. Kalau harta kan masih punya udzur, enggak mampu ana. Enggak punya, ana enggak bisa ngasih hadiah, enggak bisa belikan ini itu, ya udzur. Tapi yang kamu enggak akan bisa punya udzur, enggak akan ada udzur bagimu selamanya, adalah untuk bermuka manis. Apa yang menyulitkanmu untuk senyum, untuk ramah wajahnya menyenangkan ke orang? Falyabsut bastul wajh, senyum bermuka manis ke orang. Fa inna dzalika yaqumu maqama badlil ma'ruf idh huwa ahadu tarafai. Karena dengan wajah yang ramah dan senyum seperti itu sudah hampir menyamai posisi harta yang diberikan ke orang. Bahkan itu salah satu dari dua kutub kemakrufan. Karena misalnya kalaupun orang memberi harta, tapi dengan wajah yang masam, orang enggak akan senang padanya. Padahal tujuan memberikan disenangi, dicintai. Tapi kalau dia ngasih, tapi dengan wajah yang cemberut, atau ngasih tapi dengan kata-kata yang pedas dan nyakiti di hati. Ambil, minta tok saja bisamu. Memang ngasih dia, tapi ada kalimat-kalimat yang terlontar yang ya orang gak butuh diperlakukan demikian, gak butuh dengan harta. Kalau diberi embel-embel sesuatu yang nyakiti. Makanya wajah dengan senyum, ramah, orang gak ada udzur untuk meninggalkannya. Siapa yang beralasan anak gak bisa senyum? Siapa yang beralasan anak gak mampu untuk menampakkan ramah wajah pada orang lain? Gak ada udzur. Pasti bisa semua orang. Dan harus bisa. Qala amba'ana Muhammad ibnul Muhajir al-Mu'addal, qala haddathana Harun ibn Abdul Khaliq al-Mazini, qala su'ila ibnul Mubarak rahimahullah an husnil khuluq. Imam Abdullah ibnul Mubarak pernah ditanya tentang akhlak mulia itu apa. Faqala, maka jawab beliau, huwa bastul wajh wa badlul ma'ruf. Akhlak mulia itu bermuka manis, senyum, ramah, wa badlul ma'ruf, dan memberi kemakrufan. Seperti tadi, kalau memang kamu punya harta, ya berikan harta itu ke mereka. Kamu kasih, kamu hadiahi, kamu sedekahkan. Itu kemakrufan. Di lafadz yang lain, beliau sebutkan juga badlun nada. Beliau katakan badlun nada, nada itu embun. Disebutkan begitu karena dia dingin, basah, lembab, dan itu memberi kehidupan bagi tanaman. Tapi kalau sudah kering, gak ada airnya, itu daun gak ada basahnya, itu ranting, ya kering pertanda layu dan mati. Makanya kemakrufan dalam bahasa Arab disebut juga an-nada, embun, karena tadi maknanya. Wahtimalul adha, dan juga tadi kesabaran atas gangguan yang kamu terima. Sabar atas adha, segala kullu ma yu'dhika adha, segala yang membuat orang terganggu, membuat orang tersakiti, itu adha. Ihtimal, dipikul, dianggap sesuatu yang tidak pernah terjadi, disabari. Kemakrufan, seperti Ibnu Mubarak katakan, akhlak. Dan itu pilar serta pokok penting yang mendasar dalam akhlak. Akhlak banyak. Akhlak mulia luas sekali. Tapi disimpulkan oleh Ibn Mubarak rahimahullah dalam tiga kalimat tadi. Bastul wajh, kamunya ramah, bermuka manis ke orang. Wa badlun nada, wahtimalul adha, kamu membantu, memberi ke orang. Dan sabar atas kesalahan atau kejelekan orang lain. Ya karena tadi, seperti telah lalu, adanya kedekatan pasti dengan itu adanya gesekan, tahu seluk-beluk dalamannya temanmu, ya karena dekat. Kamu semula kalau memandang dari jauh, kamu anggap gak ada minusnya, gak ada kurangnya, ya karena kamu belum dekat. Ya kalau sudah dekat, tiap hari kumpul, tiap hari bersama, ini, itu, ada omongan, ada sikap, ada perbuatan, ketahuan aslinya, sadalam-dalemannya, seperti apa bawaan, watak, tabiatnya. Di situ orang dituntut untuk ihtimalul adha, untuk sabar memikul kekurangan atau kejelekan saudaranya. Qala rahimahullah wa amba'ana al-Hasan ibn Sufyan qala haddathana Abu Ammar Husain ibn Hurayth qala haddathana Muhammad bin Qasim al-Asadi an Talhah ibn Amr qala kharaja ghulamun lana biqumamatid dar au bikunasatid dar uryan wa Sa'id ibn Jubair ala al-bab faqala ya khabith irfa' izarak. Kata Talhah bin Amr, suatu hari gulam, budak yang masih muda belia, keluar membawa sampahnya rumah, entah itu tergesa-gesa atau apa, yang jelas saat itu dia keluar dalam keadaan gak berpakaian, terlihat auratnya begini. Maka Imam Sa'id bin Jubair sedang di depan pintu rumahnya mengingatkan, beliau katakan, ya khabith irfa' izarak, tutup auratmu itu, pakai izarmu, pakaian bawahmu, ini tutupi auratmu. Artinya beliau beramar ma'ruf, bernasehat. Yang dimaukan bahwa termasuk tahabbub ilan nas, usaha untuk dicintai orang adalah nasihat, atau lebih jelasnya mungkin tidak menafikan nasihat, dalam artian kamu berusaha bagaimana dicintai orang itu anjuran dalam syariat, tapi tidak berarti kemudian kamu diam dari kemungkaran, diam dari maksiat, tidak bernasehat, sementara kamu tahu orang ini melanggar syariat. Lah, tahabbab, tetap kamu berusaha bagaimana dicintai, tapi ketika itu sesuatu yang perlu diingkari, dinasehati, ya diingkari, dinasehati. Tidak berarti yang dimaksud dalam bab ini kemudian kamu diam, tidak beramar ma'ruf, tidak bernahi mungkar, tidak bernasihat dengan alasan supaya dicintai orang. Bukan itu. Bukan berarti mengorbankan prinsip-prinsip agama. Qala rahimahullah wa amba'ana Muhammad bin Ibrahim Al-Badhuri Bil-Basrah qala haddathana Ibrahim ibn Bashar Ar-Ramadi qala haddathana Sufyan ibn Uyayna an ibni Abi Najih an Mujahid qala kata Mujahid, Mujahid ibnu Jabr, imam, tabi'in, mufassir. Beliau ini mengatakan aradtul Qur'an ala ibni Abbas thalaf aradat. Aku bacakan Qur'an kepada Ibnu Abbas tiga kali hatam dari Fatihah sampai An-Nas. Auqaftuhu inda kulli ayah, aku berhenti pada tiap ayat, aku tanya Ibnu Abbas, ini maksudnya apa ayat ini, tafsirnya bagaimana, maknanya apa, hukum yang terkait di situ, ini itu segalanya, tiap ayat berhenti tanya. 3 kali khatam. Ibnu Abbas siapa beliau? Makanya kata Sufyan, kalau datang padamu tafsir dari Mujahid, fahasbukabih, cukup sudah bagimu. Bagaimana tidak cukup? 3 kali khatam depan Ibnu Abbas, setiap ayat tanya. Kata Mujahid, idza laqiyal muslimu akhahu fasafahahu wa kashara fi wajhihi tahatat dhunubuhu kama tahatul idhqu minan nakhlah. Jika seorang muslim bertemu dengan saudaranya, lalu dia musofaha, jabat tangan. Nah, ini bersapaan, ahlan wa sahlan, kaif halak, bekhair, sehat, lujeng, dan seterusnya. Wa kasyara fi wajhi, dan dia senyum, ramah, muka manis di hadapan saudaranya ini. Dengan itu berguguran dosa-dosa dia, kejelekan-kejelekannya, sebagaimana pelepah kurma itu lepas dari pohonnya. Pelepah kurma, ranting-ranting atau dahan yang di pohon kurma ketika dia tua, kering, ya akan patah dan jatuh lepas. Sebagaimana itu lepas, gugur dari pohon kurmanya, begitu pula dosa-dosamu, kejelekan-kejelekanmu, dan setiap orang pasti banyak itu, akan gugur darimu kalau kamu bermuka manis, senyum ramah dengan saudaramu, berjabat tangan. Nah, faqala rajul li mujahid, maka seseorang berkata kepada Mujahid, menyangkal gitu. Dia mengatakan ini menyangkal apa yang dikatakan Mujahid ini. Disebutkan di riwayat lain orang ini namanya Ibnu Abi Lubabah. Ya Abul Hajjaj, kunyahnya Mujahid, inna hadha minal amal al-yasir. Itu gampang, remeh, sepele, cuman senyum apa beratnya, cuman jabat tangan, ya ini adanya kemesraan, ahlan wa sahlan ini, gampang, perkara sepele sekali, masa iya sampai sebegitunya fadilah dan keutamaannya. Faqala Mujahid, maka Mujahid membawa dalil mendasari pernyataan beliau tadi. Beliau sampaikan kepada Ibnu Abi Lubabah, yakni Allah berfirman dalam Al-Anfal, huwallazi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Allah yang membantumu wahai Rasul dengan pertolongannya juga dekat kaum mukminin. Wa allafa baina qulubihim, Allah yang menyatukan, menjinakkan hati kaum mukminin satu dengan yang lain, dibuat jinak, dibuat dekat, akrab, saling menyayangi, saling mencintai, saling menguatkan. Ada kedekatan antara mukminin, di antara mereka mukminat, di antara mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah katakan kalau saja Allah engkau membelanjakan seluruh yang ada di muka bumi ini. Kam. Berapa seluruh yang di muka bumi? Jangankan seluruh yang di muka bumi, baru di kota, satu kota saja, mungkin sudah miliaran, mungkin triliunan segala kekayaan yang ada di sini. Bagaimana kalau itu satu pulau? Bagaimana kalau itu satu negeri? Bagaimana kalau itu dunia? Yang Allah katakan seluruh yang ada di muka bumi, lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Semuanya kamu kumpulkan, semuanya kamu belanjakan untuk menyatukan hati mereka, enggak akan bisa kamu menyatukan. Ma alafta baina qulubihim. Tetapi Allah yang menyatukan di antara mereka. Murni itu anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan. Sehingga dengan syariat, dengan sunnah yang diajarkan kepada mereka, mereka jaga, mereka amalkan, akhlak mulia, adab, tahabbub satu sama lain, akhirnya saling mencintai, saling dekat, ringan. Mukmin yang satu bagi mukmin yang lain, dekat, akrab, nyaman bersamanya, tenang, tentram di dekatnya. Anugerah Allah. Innahu azizun hakim. Maka kata Mujahid, afayasirun hadha? Kamu anggap itu ringan? Wahai Ibnu Abi Lubabah, kamu anggap ringan? Kalau Rabbul Alamin saja mengatakan seluruh yang di muka bumi kamu belanjakan, gak akan bisa kamu satukan. Tidak akan bisa kamu paksa hanya dengan materi dan bermodalkan harta benda. Tapi Allah yang menyatukan dengan syariatnya yang sempurna, dengan sunnah nabinya yang mulia, dengan akhlak, dengan adab dijaga, yatahabbab ba'duhum li ba'd. Masing-masing berusaha bagaimana dicintai oleh saudaranya, ringan untuk mereka, dekat, akhlak, adab, tutur kata dijaga, fadilah besar. Allah katakan itu, kif kamu katakan itu sepele dan ringan. Dan itu perkara besar, kenikmatan agung yang luar biasa. Makanya Mujahid katakan sampai berguguran dosa orang, kesalahan-kesalahannya, kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya gugur terhapus. Kalau dia dicintai, mencintai saudaranya. Ada ulfah, ada kedekatan, ada keakraban, ada kemesraan, ada cinta, ada kasih sayang, bersih dari kebencian, bersih dari permusuhan, bersih dari kedengkian pada saudaranya, enggak menyimpan dendam, tidak menyimpan hal-hal yang semacam itu. If kamu katakan ringan, maka kata Ibn Abi Lubabah di riwayat lain, kata Ibn Abi Lubabah, fa'araftu annahu afqahu minni. Maka dari situ aku sadar memang Mujahid lebih faqih dariku, lebih alim, lebih mengerti. Bagaimana tidak, tiga kali khatam kepada Ibnu Abbas Quran. Tiap ayat berhenti beliau tanya. Rahmatullahi alaih, rahmatan wasi'ah. Maka pelajaran berharga dari semua yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, terutama dalam bab ke-8 ini, masing-masing kita punya tanggungan, punya kewajiban jika kita termasuk uqala, orang yang berakal, untuk bagaimana kita ringan bagi orang lain, tidak membebani dan memberatkan mereka. Kita punya kewajiban yang memang butuh perjuangan, ya tahabbab. Berusahalah dengan tutur katamu, berusahalah dengan amal perbuatanmu, berusahalah dengan sikapmu, dengan adabmu, dengan akhlakmu, dengan muamalahmu. Bagaimana supaya kamu semakin dicintai oleh mukminin, saudara-saudaramu. Bagaimana kamu, orang itu nyaman bersamamu, senang di dekatmu. Karena telah lalu, di awal-awal, apa yang Mawardi rahimahullah nukilkan, kamu bersama mereka itu enggak lama. Enggak lama, wallah alam, masing-masing berapa usianya. Artinya jadikan kesan yang ada di saudaramu adalah yang terbaik tentang kamu. Jika memang jara amrullah, memang telah datang ketetapan Allah padamu, ajalmu menjemput, yang terkesan, yang tertinggal di mukminin atau itu mukminah di tengah mukminat yang lain, yang terkesan tertinggal di benak mereka, fulan khayyir, fulana khayyirah, baik orang itu, disenangi, dicintai, baik. Orang gak akan lepas dari kekurangan itu pasti, tapi kamu berjuang meminimalisir, kamu berusaha keras bagaimana kamu semakin disenangi dan dicintai oleh mereka. Benahi akhlak, benahi adab, jaga dan benahi tutur kata dalam bicara, jaga dan benahi muamalah kita, yang hutang piutang, yang sewa menyewa, yang kontrak mengontrak, yang pinjam meminjam, yang segala-segalanya, jangan membuat orang kecewa padamu. Karena dengan itu kamu akan memberatkan mereka. Thaqil. Dalam jual beli, dalam segalanya muamalah, apapun itu namanya. Ringankan. Apalagi itu kepada orang terdekatmu, istrimu, anakmu, tetanggamu semakin dekat dan semakin dekat. Ringankan. Mudahlah. Gampanglah. Berusahalah bagaimana dicintai oleh mereka. Kamu menjadi orang yang tampil, datang, ada, terlihat saat dibutuhkan. Ada gotong royong, ada kerja bakti, ada ini. Supaya terjaga kehormatanmu juga, dan telah lalu semua ini. Ini ringkasan saja. Supaya kamu semakin dicintai, disenangi. Fulan Masya Allah, tawunnya tinggi. Fulan Masya Allah, baik dalam membantu, peduli. Sebagian orang lah, memberatkan, menyulitkan. Kalau itu dalam di masalah rumah tangga misalnya, urusan cerai, mencerai misalnya. Sudah tahu istrinya enggak senang, minta lepas misalnya. Karena satu dan lain sebab lah dikatung-katungkan, enggak jelas. Nafkah enggak dikasih, tangannya suka mukul, disia-siakan, ditelantarkan, zalim. Bagaimana dia mau dicintai? Bagaimana orang terdekatnya ini akan senang kepadanya? Enggak ada kebaikan yang dia tanamkan untuk bagaimana dia dicintai. Bukan demikian orang yang berakal. Orang yang berakal berusaha bagaimana dicintai orang lain. Ubdhulil ma'ruf. Berikan kemakrufan. Kamu punya harta ya dengan harta. Enggak ada dengan harta, dengan tenagamu, dengan usulanmu, dengan waktumu bahkan. Kamu berikan untuk orang. Demi kemaslahatan dan kebaikan orang. Nah, wah kata. Nah. Ihtamil al-adha. Sabarlah. Pikul itu kekurangan dan kesalahan orang lain. Karena kamu pun pasti punya kesalahan dan kekurangan. Agar juga orang sabar dan memikul kekuranganmu. Ramahlah kepada mukminin, begitu pula mukminah kepada sesama mukminat di antara mereka. Ramahlah, ringanlah, jadi orang yang hayyin, layyin, qarib, sahl, seperti riwayat sebutkan, lunak, ringan, mudah, dekat. Orang asik denganmu, akrab, senang, nyaman. Gak ada kesan negatif atau yang memberatkan tentang dirimu. Ya, butuh perjuangan, bukan hal ringan memang ini. Butuh usaha dan mujahadah. Dan berhalaplah pahala semua itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taufiq biyadillah wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.